Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kemarin kita baca perkataan Ghazali dalam Ihya'nya berhubungan dengan pemaparan khilaf para ulama dalam mensikapi ilmu kalam dan jidal. Dan pada pemaparan itu termasuk dari hal yang baik yang ada di sekian banyak keburukan-keburukan pada kitab Ihya Ulumuddin. Namun ketika kita perbandingkan kebaikan yang ada dengan keburukan dan kedustaan atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kitab tersebut, maka sungguh tidak terbanding ya, kawan. Ya. Sehingga para ulama rahimahumullah taala tetap mereka memperingatkan kaum muslimin dari kitab tersebut. Oleh karena itulah para ulama rahimahumullah ta'ala mereka mengarang bantahan, di antara bantahan yang bagus yang dikarang oleh Abu Bakar Al-Hasan Ibnu Sukrin yang dijuduli dengan Ihya Umayyitil Ahya Firraddi ala kitabil ihya. Dan pada zaman itu sultan yang berkuasa yaitu Ibnu Tashfin memerintahkan untuk membakar kitab-kitab milik Ghazali, dan itu sebaik-baik kebijaksanaan dari penguasa pada zaman itu. Bahkan diancam orang yang menyimpannya dengan apa? Dengan dihukum. Bisa dilihat dalam siar dan yang lainnya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Wa kalamun mithluhu fi dhalika hujjatun balighah. Dan kalam yang semisalnya dalam masalah ini merupakan hujjah yang kuat. Wassalafu lam yukrihuhu li mujarrati kaunihi istilahan jadidan ala ma'anin sahihah. Dan para salaf tidaklah membenci ilmu kalam. Hak kembali ke ilmu kalam. Ya, para salaf tidaklah membenci ilmu kalam dikarenakan sekedar keadaan ilmu kalam itu merupakan istilah baru yang dibangun di atas makna yang sahih, bukan sekedar itu. Jadi kebencian para salaf bukan sekedar karena itu istilah baru. Nah, yang terkandung padanya makna sahih bukan. Kal istilahi ala alfadil ulumis sahihah. Seperti istilah-istilah atas lafad-lafad ilmu yang sahihah. Ini para salaf tidak membencinya dengan sebab tersebut. Wala karihu aydan ad-dalalata ala al-haqqi wal mahajati li ahli al-batil. Bal karihuhu lishtimalihi ala umurin kadhibatin mukhalifatin lil-haq. Tidak pula mereka membenci dikarenakan penunjukan ilmu tersebut terhadap kebenaran dan hujatan terhadap ahli batil. Bukan karena itu. Tapi mereka membencinya karena terkandung di dalam ilmu kalam ini perkara-perkara yang dusta, yang menyelisihi kebenaran. Nah, ini intinya. Karena pada ilmu kalam tersebut kedustaan-kedustaan dan kebatilan. Famin dzalika di antaranya mukhalafatu halil kitabi was sunnati wa ma fihi min ulumin sahihatin. Ya, penyelisihannya terhadap Alkitab dan Sunnah serta apa-apa yang ada padanya berupa ilmu-ilmu yang sahih. Faqad wa'aru at-tariqa ila tahsiriha. Ya, kemudian ilmu kalam ini menjadikan apa jalan tersebut menjadi sangat terjal, yaitu menjadi satu jalan yang sangat sulit untuk didapat. Ya, wa'aru at-tariqa ila tahsiriha. Mereka apa? Mempersulit jalan untuk bisa apa? Bisa mencapai ilmu yang benar. Buktinya sangat jelas, kawan. Nah, sesuatu yang mudah, misalnya pengakuan terhadap rububiyah Allah, dipersulit. Harus melalui mukaddimah-mukaddimah, bahkan sebagiannya mengharuskan untuk syak terlebih dahulu, untuk ragu terlebih dahulu. Tapi sehingga jalan menuju pemahaman yang benar terhadap Alkitab dan Sunnah menjadi sulit. Ini dengan sebab ilmu kalam. Wa atalul kalama fi itsbatiha ma'aqillati naf'iha. Dan mereka memperpanjang pembicaraan dalam menetapkan ilmu yang sahih tersebut, jalannya panjang bersama dengan sedikitnya kemanfaatan. Yang seharusnya singkat, tinggal menerima dan beriman, tapi apa? Diperpanjang sehingga sulit dan jarang yang bisa mencapai hasil yang benar. Makanya diibaratkan fahiya lahmun, ya, fahiya lahmu jamalin ghassin ala ra'si jabalin wa'rin la sahlun fayurtaqa wala saminun fayuntaqa. Nah, walaupun ini potongan dari hadis masyhur, yaitu hadis Ummu Zara, yang dikenal dengan hadis Ummu Zara dari Aisyah radhiyallahu anha. Taib, yaitu lahmu jamalin ghath. Maksudnya adalah apa? Ibarat ilmu kalam ini lahmu jamalin ghath, yaitu daging dari unta yang al-ghath al-mahzul, yaitu unta yang kurus. Ya, ala ra'si jabalin wa'ar. Ya, di atas puncak gunung yang wa'ar. Wa'ar itu ya sa'bul wusul ilaih. Nah, sa'bul wusul ilaih, yaitu sulit untuk bisa mencapai puncak itu. Ya, puncak gunung yang terjal. Nah, maksudnya apa? Sesuatu yang sudah sedikit, ya, kurus, ngapain sampai jauh-jauh, ya kan? Daging unta yang kurus di atas puncak gunung yang sangat terjal, yang sulit didaki. Menunjukkan apa? Kesulitan yang ditempuh bersamaan dengan kemanfaatan yang sedikit yang bisa didapat. Ini maksudnya. Nah, dan kesulitan tersebut diperumpamakan di sini dalam beberapa sisi, ya kawan. Diibaratkan dengan lahmul jamal. Nah, daging unta, tidak dengan apa? Lahmul dha'an, daging kambing. Karena memang sulitnya untuk nyembelihnya saja sulit unta. Sudah sampai di atas belum tentu bisa dia menyembelih. Nah, dalam keadaan demikian dagingnya buruk. Taib. Ini penafsiran dari jumhur ulama tentang hadis tersebut, sehingga ditegaskan lagi la sahlun fayurtaqa wala saminun fayuntaqa. Tidak mudah untuk didaki, tidak pula apa? Gemuk untuk kemudian bisa dipilih. Sudah sulit, dagingnya jelek lagi. Ini maksudnya. Qala wa ahsanu ma indahum fahuwa fil Qur'ani asahu taqriran wa ahsanu tafsiran. Dan yang paling bagusnya di sisi ahli kalam Nah, maka sungguh itu di dalam Al-Quran lebih sahih dari sisi teoritisnya untuk menetapkan, dan lebih bagus penafsiran. Dalam menetapkannya lebih benar metode Al-Quran daripada metode Ahlul Kalam. Demikian pula dalam penafsiran lebih bagus dengan metode Al-Quran daripada metode mereka. Itu yang paling bagusnya, apalagi naam hal-hal yang di bawah itu. Falaisa indahum illa takallufu wa tatwilu wa taq'id. Wa taq'id. Ain dulu. Ya, kalau taq'id beda lagi. Falaisa indahum illa taklif wa tatwil wa taq'id. Ya, tidak ada di sisi mereka kecuali apa? Taklif. Takalluf ya. Afan. Kecuali takalluf, yaitu apa? Memberat-beratkan diri. Wa tatwil, dan memperpanjang jalan, serta taqid menjadikan ruwet dan sulit. Ini kebiasaan Ahlul Kalam. Baik. Kama qil, sebagaimana dikatakan oleh penyair, laulat tanafus fid dunya lama wudi'at kutubut tanaduri lal mughni walal amudi. Tempat kalian apa? Ada harokatnya enggak tentang amud? Amat. Di sini kok ada harokat domahnya? Yang lainnya apa? Amadu. Berarti domahnya harusnya di akhir. Vital ya. Tayyib. Laulat tanafusu fid dunya lama wudi'at kutubut tanaduri lal muhni walal amadu yuhalliluna biza'min minhum akadan fabilladhi wad'uhu zadatil aqadu ha? Zadatil uqadu. Kalaulah bukan karena tanafus, yaitu berlomba-lomba fid dunya pada perkara dunia, lama mudi'at kutubut tanadur, tentu tidak akan diletakkan, yaitu dikarang kitab-kitab tentang munadharah. Lal mughni walal amad, tidak kitab mughni, tidak pula kitab amad. Al mughni yang dimaksud ikhwan fillah yaitu al mughni fi abwabit tauhid wal adl. Judulnya bagus ya. Perhatikan, al mughni fi abwabit tauhid wal adl. Jadi bukan mughni milik Ibnu Qudamah yang masyhur dalam ilmu fikih, bukan. Yaitu mughni fi abwabit tauhid wal adl. Pengarangnya Abdul Jabbar bin Ahmad Al-Mu'tazili. Dicetak akhwan, dari bagian kitab itu 11 juz. Yang sudah tercetak itu. Kemudian al-amad maksudnya amadul adillah. Dinisbahkan oleh Ibnu Katsir juga kitab karangan Abdul Jabbar Al-Mu'tazili ini. Ya, mereka berusaha untuk menguraikan dengan sangkaan mereka sesuatu yang masih sulit. Ya, ingin menguraikan sesuatu yang sulit, tapi dengan hal yang mereka karang itu malah semakin menambah kesulitan, menambah ruwet. Taib yuhalliluna biza'min minhum uqadan wa billadhi wad'uhu zadatil uqadu. Nah, ini pas. Nah, mereka ingin menguraikan dengan sangkaannya hal-hal yang masih terikat, yaitu sesuatu yang sulit, ingin mereka uraikan, tapi semakin menambah apa? Bundet. Istilah kalau seandainya itu adalah apa? Ikatan-ikatan benang akan semakin ruwet dengan sebab karangan mereka itu. Ini ibarat ilmu kalam. Fahum yaz'amuna annahum yadfa'una billadhi wad'uhu asy-syubha wasy-syukuka. Wal fadilu dzakiyyu ya'lamu anna asy-syubha wasy-syukuka zadat bidzalik. Mereka menyangka bahwasanya mereka ingin menolak dengan apa-apa yang mereka karang itu syubhat-syubhat dan keraguan-keraguan. Ingin ditolak dengan apa kitab-kitab yang dikarang tersebut dan kaidah-kaidah yang diletakkan. Padahal orang yang fadil, orang yang utama, az-zaki yang cerdas, memang sebenar-benarnya cerdas, akan tahu bahwasanya syubhat dan keraguan-keraguan itu akan semakin bertambah dengan sebab teori-teori ahli kalam yang diletakkan. Wa minal muhali alla yahsul asy-syifa'u wal huda wal ilmu li yaqinu min kitabillahi wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa yahsulu min kalami haula'il mutahayyirin. Dan termasuk di antara perkara yang tidak mungkin, sesuatu yang muhal, untuk tidak tercapainya kesembuhan, petunjuk serta ilmu yang yakin dari kitabullah dan kalam rasulnya, kemudian kok bisa tercapai dengan kalam dari orang-orang yang kebingungan itu. Ini sesuatu yang muhal. Kesembuhan tidak bisa dicapai, ilmunya tidak bisa dicapai dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi kok bisa tercapai dengan perkataan orang-orang yang bingung. Tentunya tidak bisa. Sesuatu yang mustahil. Balil wajibu ayuj'ala ma qalahu Allah wa rasuluhu huwal aslu wa yutadabbar ma'nahu. Nama tuh bisa dalam bentuk maklum ada. Wa yutadabbar ma'nahu wa yaqilah. Wa ya'rifa burhanahu wa dalilahu al-aqli wal khabari as-sam'i. ويعرف دلالته على هذا وهذا ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة. طيب bahkan yang wajib ya berarti nam balil wajib ala kulli insan ayaj'ala ma qalahu Allahu wa rasuluhu huwal asal, untuk dia menjadikan apa yang Allah katakan dan Rasulnya katakan sebagai apa? Asal, sebagai pokok. Wa yatadabbara ma'nahu wa yaqilah, dan mentadaburi maknanya dan apa memahaminya. Wa ya'rifa burhanahu wa dalilah, dan mengetahui bukti-bukti dan dalilnya al-aqli wal khabari sam'i, baik itu dalil yang aqli maupun dalil khabari as-sam'i yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Wa ya'rifa dalalatahu ala hadha wa hadha, dan mengetahui nam penunjukan dalil tersebut atas ini dan itu. Kemudian wa yaj'ala aqwalan nas allati tuwafiquhu wa tukhalifuhu mutasyabihatan mujmalah. Dan dia jadikan perkataan-perkataan manusia yang apa mencocokinya dan menyelisihnya sebagai sesuatu yang mutasyabihah dan mujmalah. Ini harusnya dia kedepankan penunjukan Al-Quran dan Sunnah daripada perkataan-perkataan manusia. Taib, sama toh sampai sini? Hah? Taib. Fayuqalu li ashabiha hadhihi al-alfadhu tahtamilu kadha wa kadha, fa in aradu biha ma yuwafiqu khabar ar-rasul qabil wa in aradu biha ma yukhalifuhu rudd. Ini prinsip kita ikhwan dalam mensikapi naam istilah-istilah yang didatangkan oleh ahlul kalam. Dikatakan kepada naam para pengikut ya ilmu kalam ini, lafaz-lafaz ini memiliki kemungkinan makna demikian dan demikian. Jika mereka menginginkan dengannya apa-apa yang mencocoki khabar dari Rasul, maka diterima. Dan apabila mereka inginkan dengannya apa-apa yang menyelisihi khabar dari Rasul, maka ditolak. Nah, ini prinsip kita, ikhwan. Jadi harus tafsil apa makna yang diinginkan dengan istilahmu tersebut. Karena istilah itu istilah yang tidak datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau diinginkan makna hak, diterima. Kalau diinginkan makna batil, ditolak. Contohnya, وَهَذَا مِثُلُ الْعَبْدِ الْمُرَقَّبِ وَالْجِسْمِ وَالْتَحَيُّزِ وَالْجَوْهَرِ وَالْجِهَةِ وَالْحَيِّزِ وَالْعَرْضِ. Seperti lafaz-lafaz tersebut, ya. وَنَحْوُ ذَلِكَ فَإِنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظُ لَمْ تَأْتِ فِي الْكِتَابِ وَسُنَّةِ بِالْمَعْنَى الَّذِي يُرِيدُهُ أَهْلُ الْإِصْطِلَاحِ. Dan yang semisal itu dari karena sungguhnya lafaz-lafaz ini tidaklah datang di dalam Al-Qur'an dan Sunnah dengan makna yang diinginkan oleh ahli istilah. Balla fil lughah, bahkan tidak pula datang dalam bahasa, dalam lugah Arabiyah. Bal hum yakhussuna bitta'biri biha an ma'anin lam yu'abbir ghairuhum anha biha. Bahkan mereka mengkhususkan dengan pengungkapan kata-kata tersebut untuk suatu makna yang tidak mentakbirkan dengan kata tersebut selain mereka. Naam. Wa tufassaru tilkal ma'ani bi ibaratin akhar. Dan kemudian makna-makna itu ditafsirkan dengan ungkapan-ungkapan yang lain. Naam. Maka dalam kondisi ini, wa yanzuru ma dalla alaihi al-Qur'an min al-adillati al-aqliyah wa sam'iyyah, wa idza waqa'a al-istifsaru wa tafsilu tabayyana al-haqqu min al-batil. Bisa juga wa yanzur ma dalla alaihi al-Qur'anu min al-adillati al-aqliyah wa sam'iyyah. Maka apa? Dilihat sekarang apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an, ya, tentangnya berupa dalil aqli maupun sam'i. Apabila telah ada istifsar, yaitu meminta penafsiran, istifsar itu talabut tafsir. Ya, talabut tafsir yaitu minta keterangan lebih, apa maksudmu? Juga wat tafsil dan perincian, maka akan jelas hak dari yang batil. Nah, dari contoh-contoh itu kemudian akan dipaparkan contoh makna hak dan makna batil dari kata-kata yang disebutkan di depan, ya kan. Contohnya sekarang, misalu dzalik fit tarkib, ya, kata tarkib. Faqad sara lahu ma'anin, maka tarkib ini memiliki beberapa makna. Taib, ahaduha, yang pertama, at-tarkibu min mutabayyinaini fa'akthar. Itu susunan dari dua perkara yang apa? Yang mutabayyinain, yaitu dua perkara yang saling berbeda. Ya, dua atau lebih yang berbeda kemudian disusun. Mayusamma tarkibu masjid, dinamakan tarkib masjid, yaitu tarkib di mana digabungkan dua hal yang tidak sama. Seperti misalnya katarkibil hayawan minat taba'il arba' wal adha wa nahwi dzalik. Contohnya seperti susunan apa? Hewan-hewan atau makhluk hidup dari apa? Tabai al-arba' menurut mereka. Yaitu dari dua tabiat yang empat. Maksudnya al-ma' wat-turab wan-nar wal-hawa. Ini maksudnya at-tabai al-arba'. Yaitu al-ma' air, kemudian tanah, ya, turab, wan-nar api, dan hawa. Yaitu hawa, ini udara. Ya, kehidupan tersusun dari itu. Nah, ini menurut ilmu-ilmu mereka bahwasanya semua yang ada, ikhwan, harus tersusun dari empat unsur ini. Ini menurut ahli biologi pada saat itu. Ini namanya tarkib minal mutabayyinain. Wal a'dha. Nah, kemudian apa? Seperti susunan anggota-anggota tubuh. Walah widzalik, dan yang semisal itu. Wa hadzal ma'na manfiyun 'anillahi subhanahu wa ta'ala. Maka kalau diinginkan makna tarkib seperti ini, maka kita tolak. Hal ini apa? Ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa la yalzamu min wasfillahi ta'ala bil 'uluwi wa nahwihi min sifatil kamal an yakuna murakkaban bihadzal makna al madhkur. Ya, tidak melazimkan pensifatan Allah dengan ulu dan yang semisalnya berupa sifat-sifat kesempurnaan untuk Allah Subhanahu wa taala itu tersusun ya murakkab dengan makna seperti ini, yaitu tersusun dari apa? Empat unsur. Ini makna batil, harus kita tiadakan dari Allah. Kemungkinan makna tarkib yang lain, wasani tarkibul jiwar, yaitu susunan nam yang sifatnya apa? Jiwar, yaitu berdampingan. Atau disebut juga tarkibul mujawarah, karena kedekatannya, susunan tapi apa? Saling berdekatan. Dalam artian tidak menyatu tapi disusun, sekedar ditumpuk-tumpuk, dijajarkan. Seperti misalnya na'am, susunan apa? Saqf alal bunyan. Tarkibus saqfi alal bunyan, yaitu susunan atap di atas suatu bangunan. Ini kan tersusun, tapi apa? Mujawarah saja. Ya, karena apa? Atap itu cuma apa? Berdampingan, yaitu berdekatan dengan temboknya. Ini maksudnya. Kami Israel bab wanahwi dzalik, seperti apa? Dua daun pintu. Ya, dua daun pintu tersusun tapi apa? Sekedar mujawarah. Yaitu berdampingan, berjejeran, berdekatan sama. Dan yang semisalnya. Wa la yalzamu aidan min thubuti sifatihi ta'ala itsbatu hadza tarkib. Tidak melazimkan juga penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan tarkib dengan makna ini. Baik. Dan tarkibul mujawarah, ikhwan, di antara definisinya menurut mereka yaitu nam bima yumkinu iftiraku ahadihima anil akhar, yaitu semua yang mungkin untuk dipisahkan dari yang lain, maka itu tarkib mujawarah. Tarkibul jiwar, yaitu karena berdekatan. Sehingga bisa apa? Bisa dipisah-pisah. Naam. Atsalits at-tarkib minal ajza'il mutamatsilah. Wa tusamma al-jawahirul mufradah. Makna yang ketiga dari tarkib maksudnya tarkib dari apa? Dari unsur-unsur yang sama. Naam. Yang dinamakan dengan jawahir mufradah. Naam. Dan ini merupakan pendapat ahli kimia, dan ini merupakan qaulun batil, disebut jawahir mufradah. Di mana unsur inti pada suatu zat itu naam sama semuanya. Taim. Arabi at-tarkibu minal huyuli was-surah. Kal khatam matalan. Naam. Huyulahu al-fiddah wa suratuhu ma'rufah. Al-huyulai, naam, huyulai ya, pakai fathah kan, dua ya. Bidhamil ya, wa fil akhir aliful maksurah, huyula. Tempat saya kok ada, enggak ada titiknya ya. At-tarkib minal huyula, yaitu alif maksurah. Al-mada wal-unsur wat-tina. Ini lafad Yunani, ya kawan. Lafad Yunani yang mereka memang kalau kita perhatikan awal-awal munculnya ilmu filsafat, ya ketika apa? kitab-kitab Yunan diterjemahkan dalam bahasa Arab di zaman siapa ini paling banyak terjadi? Siapa masih ingat? Talhah. Zaman siapa kitab Yunan diterjemahkan dalam bahasa Arab? Sehingga mengakibatkan musibah banyak di bidang keilmuan, bahkan akidah. Masih ingat Abu Umar? Nah, di masa Ma'mun. Baik. Dan ditakrifkan bahwasanya al-huyula yaitu al-jismul hamil lisurati, yaitu suatu jism yang membawa bentuknya. Ya, jism yang membawa bentuknya. Contohnya ini dengan khatam, ya kan. Khatam huyulahu apa? Fiddah. Misalnya khatam dari apa? Dari perak. Maka jism zat yang membawa bentuk itu adalah apa? Peraknya. Sedangkan bentuknya jelas khatam ya. Nah, lingkaran yang bolong. Nah, bisa dimasuki jari. Itu surah, syakl. Bentuknya. Jadi kalau misalnya gelas, ya gelas dari apa? Huyulanya apa? Dari kaca, ya kan? Dari kaca. Sedangkan bentuknya ya kayak gini bentuknya. Misalnya. Wa ahlul kalam qalu, dan ahlul kalam mereka mengatakan innal jisma yakunu murakkaban minal jawahil mufradah walahum kalamun fi dzalika yaqul. Ya, mereka mengatakan bahwasanya jism itu tersusun dari apa? Jawahir mufradah, yaitu unsur inti penyusun. Dan mereka memiliki pembicaraan tentang hal tersebut panjang yang wala faidata fihi, tidak ada faidah padanya. Cuman ya kita butuh tahu di sini saja. Nah. Wa huwa, sehingga apa? Kenapa butuh tahu kalau kita sudah mempelajari kitab semisal Tahawiyah ini, akhwan, agar tidak bengong kalau mereka bicara seakan-akan mereka punya ilmu padahal sebenarnya tidak ada faedahnya. Nah, saya bicara tentang apa tarkib, tentang apa huyula, jangan bengong saja kayaknya mantap ini, padahal tidak ada faedahnya. Nah, sehingga kita bisa mengupas. Makanya Syekhul Islam akhwanifillah di antara jasa besar pada umat ini ya ketika beliau apa mengupas tuntas syubhat-syubhat ahli kalam di zaman beliau, akhwan. Naam. Demikian pula Ibnul Qayyim. Sehingga naam para penuntut ilmu setelahnya mereka mampu memahami, tidak terperangkap dengan perangkap ahli bidah wal ahwa, ahli filsafat wal aqlaniyun. Wa huwa annahu hal yumkinu tarkibu min juz'aini aw min arba'ah aw sitta aw thamania aw sitta ta'ashar wa laysa hadha tarkibu laziman li thubuti sifatihi ta'ala wa 'uluwihi 'ala khalqihi wal haqqu anna al jisma ghairu muraqqabin min hadhihi al asya' wa inna ma qawluhum mujarradu da'wa wa hadha mabsuutun fi mawdi'ih. Jadi mereka jism itu kelazimannya muraqqab. Daim, yaitu bahwasanya mereka memunculkan pertanyaan, apakah mungkin tarkib itu dari dua unsur ataukah empat atau enam atau delapan atau enam, 16. Nah, dan tidak ada kelaziman ya tarkib ini, tidak ada kelaziman bagi apa, bagi penetapan sifat-sifat Allah. Maksudnya apa? Ketika kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah, tidak melazimkan bahwasanya Allah berarti tersusun. Nah, dari unsur-unsur tersebut, ketika tetapkan ketinggian Allah atas makhluknya, nah, dan seterusnya. Dan yang hak bahwasanya jism itu, nah, tidaklah tersusun dari perkara-perkara ini. Hanyalah perkataan mereka itu sekedar dakwah saja, sekedar apa? Klaim yang tidak dibangun di atas landasan yang kuat. Nah, ini baru makna. Satu saja kawan, makna tarkib, insyaallah kita lanjutkan. Wa hadza mabsutun fi mawdhi'ih, dan ini dijelaskan panjang lebar di tempatnya. Nah. Ini kan? Nah, sehingga jelas apa? Lahmu jamalun ghadh, lahmu jamalin ghadhin. Apa ibaratnya tadi? Ala ra'si jabalin wa'rin. La sahlun fayrtaqa wa la saminun fayuntaqa. Nah. Nasallallahu taufik wassadat walhamdulillahirabbil alamin.